Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para bapak, para ibu, adik-adik saya ingkang dipun rahmatin dening Gusti Allah, monggo pindah kita tansah nunjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sehingga wonten sonten punika kita saged makempal wonten papan ingkang dipun mulyakaken Allah inggih menika wonten masjid. Shalawat saha salam monggo kita aturaken dumateng teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganipun, para sahabatipun, dumeber dumateng para pendherekipun. Mugi-mugi kita sedaya ingkang makempal wonten masjid menika kalebet tiang-tiang ingkang tansah dados pendherekipun Rasulullah dumugi akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sedaya ingkang dipunrahmati Allah, alhamdulillah ji sonten menika kita sampun ngantik dinten ingkang kaping pinten ji, kaping 18 ji, sampun 17 dinten kita poso. Mugi-mugi poso kita dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu sedaya ingkang dipunrahmati Allah, wonten salah setunggalipun hadis wonten ngendikaken bilih poso menika mangke saged dados syafaat. Ugi maos Quran. Lajeng ngamalipun Al-Qur'an, ngamalakanipun isinipun Al-Qur'an. Poso menika mangke badhe matur dumateng Gusti Allah. Wahai Allah, berilah syafaat kepada hamba-hamba yang berpuasa karena dengan puasanya itu dia sudah menahan diri dari makan dan minum hanya karena Allah. Sudah menahan diri dari berbuat maksiat karena Allah. Sudah menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain karena Allah. Dan kemudian Allah mengabulkan. Demikian juga tiang-tiang ingkang maos Al-Qur'an. Al-Qur'an lajeng matur dumateng Allah. Wahai Allah, berilah syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, karena sesungguhnya Al-Qur'an sudah mencegah dari dia banyak berbuat melakukan dosa hanya takut karena Allah. Amin. Kok adik-adik mulia poso sedaya nggih? Wonten ingkang poso medhok napa? Poso asar. Atau sih, wadon poso wadon ini. Latihan sih. Poso ini kan bejang, anu. Latihan sih. Saya mau dengan wadon latihan, mangke kelas 6 SD, jarang kuat poso. Jadi cilik terus. Sesuai nanti, wonten ini kan tanggi kulam ini kan. Ibu ini pun wadon tegelan. Wis cilik rasa poso, rasa medhok wae. Ya, kelas 10 SD wis cilik rasa poso. Kelas 6 SD wis cilik. Akhirnya sampai karena perempuan datang bulan gitu. Belum terbiasa puasa. Ini kan pelatihan ya. Nah, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin rahmi Allah. Kula badhe ngaturaken salah setunggal hadis ngengingi situasi mangke wonten hari kiamat. Nika pirtados menawi gesang wonten alam dunia menika namung sak wentaris nggih. Namung paling paling 10 taun. paling hitung dosa tahun sampun dangu ya, ulung dosa tahun. Mangke menai dinten kiamat sampun kedadosan, bumi dipun hancurakan, gunung dipun hancurakan, daya ciptaan Allah juga dipun musnahakan, lajeng Allah menghendaki hari berbangkit. Bumi menika menika menika wonten laut, wonten gunung nggih, wonten kali, wonten lembah, wonten menawi sampun kiamat menika bumi lajeng pun radinaken, rata seperti tanah lapang ya. Semua orang dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Ya. Siti Aisyah pernah nanya, "Wahai Nabi, kalau enggak pakai apa-apa nanti malu dong, bisa saling melihat." Ya. Nah, kalau di sini ya iya, kalau di sana itu Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, situasi pada saat itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, tidak sempat seseorang memperhatikan orang lain." Wong wingi menika wonten gempa menika, gempa apa? Bantul lajeng gempa Aceh menika wonten ingkang sawak atus nggih lajeng jelantal mawon. Mboten. Mboten kemut ra nai, mboten dereng ngangge rasukan. Menika namung gempa. Susu segala itu lah. Wonten pada masa wonten hari kiamat menika situasi sangat mencekam ya, dikatakan matahari itu seperti di atas kepala satu kilan. Padahal saat itu matahari itu beribu-ribu kilometer, kalau jam 12 siang sudah sangat panas. Nah, ini kalau kapan dirasakan wonten hadis menawi keringetipun tiang-tiang menika antos kelelep, antos saking panas keringete nganti tekan gulu, nganti kesilep keringet. Nah, lajeng Nabi ngendika menawi pada kondisi seperti itu ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah. Ingkang sepindah menika golongan ingkang sepisan inggih menika imam ingkang adil. Imam ingkang adil itu pemerintah napa nggih, imam menika saged nek Indonesia nggih saged presiden, saged menteri, saged gubernur. Adil menika nggih istilahipun damelaken rakyat menika gesangipun sekita. Nisa menika sekita mboten nggih. Nisa menika prihatin, napa larang nggih. Iki mundut cabe ngono larang, mungkin mundut beras larang. Napa-napa larang, rakyat mboten gadah harta kata, pejabatipun ingkang kata menika dereng kelebet imam ingkang adil. Nisa menika radi angel menika nggih, kados imam ingkang adil menika zaman Rasulullah wonten Khalifah naminipun Umar bin Abdul Aziz. Menika ingkang adil. Saking adilipun menika wonten kados mengaten. Imam menika ketamuan setunggalipun tamu wonten dalu-dalu. Lajeng imamnya nanya, "Ini urusan pribadi apa urusan negara?" "Oh, ini urusan pribadi, Imam." Lajeng lampunipun dipun pejahi. Kaget kan tahun ini pun, loh, kok lampunya dimatikan. Kenapa? Ini lampu ini kan lampunya negara. Dinyalakan pakai minyaknya negara. Kamu datang ke sini urusan pribadi. Nggak ada hubungannya sama negara. Kalau saya pakai lampu ini, nantinya saya akan ditanya di sisi Allah. Loh, kamu kok pakai lampunya negara untuk ngomong urusan pribadi? Tanggung jawabmu di mana? Oh gitu ya Imam, iya gitu. Jadi kita, ya sekarang kita ngobrolnya gelap-gelapan saja. Nah ini kok, buatan dongeng ini kok. Ini kok sungguh-sungguh terjadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam 2 tahun memerintah seluruh rakyatnya makmur. Bujang-bujang yang belum nikah dinikahkan. Orang yang punya utang banyak disauri utangi. Yang nggak punya kerjaan dikasih pekerjaan. Sampai di dikatakan pada saat itu kalau membagi zakat nyari orang miskin itu susah ya, karena semuanya sudah kecukupan. Ini kok Imam Umar bin Abdul Aziz namun kalih tahun memerintah langsung gitu. Ini saat ini kok pasus yang miskin searah-arah gitu. Pasus yang miskin ya. Ini kok yang pindah, ini kok yang imam kasus ini kok badai dipun naungi dening Gusti Allah. Lajeng ingkang kaping kalih inggih menika pemuda yang taat beribadah. Nah, tiang sepuh taat beribadah nggih, sampun pantes. Nah, tiang sepuh boten purun ibadah kan terus petakilan saya wis umure kari enteni esuk sore jek arep ngrasakke donya. Nah, pemuda yang taat beribadah menika amargi menapa pemuda itu segalanya masih mungkin. Badannya masih sehat, makan masih enak, waktunya masih longgar, semuanya serba enak. Kalau orang tua kan makan sudah enggak enak gitu. Sampun makan marning wis ompong dual gawe repot. Mangke ngujuk napa mangke pilek. Nek pemuda segalanya mas. Tapi pemuda yang seperti itu mau beribadah. Biasanya pun nak naik adik-adik yang ini rajin tanpa masjid kan. Rajin TPA, gitu. Mungkin biasanya pun, gitu. Biasanya pun, ini lagi pemuda, atau macam apa, pun buatan kerja di masjid. Mungkin pun buatan di masjid, mungkin ini pun dari pemuda. Ini adik-adik ini. Turun, gitu. Ini adik-adik ini kan, pasti alih-alih, mungkin dari pemuda ini. Kelas pintar deh ini, yang kopiah ini. Ya, tunggal biasanya pun adik-adik kasih alit-alit TPA rajin ke masjid. Makanya jadi semuda pindah perapatan biasanya pun itu. Nah, itu. Tapi masjid pun buat menarik ini kita cili-cili. Ini pun gitu yang pulang pulang yang macam ini gitu yang perempuan yang pulang. Nah, maka pemuda yang rajin beribadah datang ke masjid itu nanti akan dinaungi. Dinaungi pada saat tidak ada naungan. Pada saat matahari sakilan, keringete nanti tekan bulunya, itu pemuda yang itu di akan dinaungi. Lalu yang kaping tiga, inggih menika seseorang yang hatinya tergantung di masjid. Nah, hatinya tergantung di masjid, maksudnya mboten kok ateges kantil-kantil di masjid hati ini pun mboten. Hatinya tergantung di masjid itu dalam setiap saat dia ingat, ya kan kita itu 5 kali mendengar azan, ya kalau subuh masih tidur lah, ya kalau puasa ya alhamdulillah gitu. Dan juga nanti kalau sudah lebaran sudah tawal itu biasanya tidur, wah tidur azan luar, oh azan ya terus turun malih, biasanya azan, itu pagi, ya, pagi biasanya juga. Pagi was tanggung terus sih, nah, tanggung terus sih ngerti-ngerti wes penter, gitu. Dan itu wanten apa? Hadis yang dikatakan mulai esok ke rumah azan turun malah itu dikeloni setan gudikan, dikencingi, riki dikencingi, setannya turun bayar, anget. Nah, kalau siang hari kalau bapak-bapak itu masih ibu bekerja, ibu-ibu mungkin juga di pasar bekerja. Ke rumah azan, Allah Akbar. Wah, tanggung ini lagi, maju lagi tanggung. Atau lagi. Gitu. Dan seterusnya, sore, malam seperti itu. Nah, tiang yang hatinya tergantung di masjid maksudnya, dia itu kalau mendengarkan azan panggilan sholat, itu langsung ingat. Langsung kemudian tidak tenang, ya. Kalau misalnya lagi bikin sayur atau lagi apa, itu mendengar azan tuh hatinya itu nggak tenang gitu. Sebelum menunaikan panggilan azan itu. Kalau bapak-bapak ya sebelum ke masjid kemudian menunaikan sholat. Kalau pergi jauh, kebetulan naik kendaraan, itu misalnya perginya berangkat jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12. Ya, masuk waktu zuhur ya. Nah, itu orang yang tergantung di masjid itu enggak tenang dia. Ya, ini sudah zuhur ini. Ya, dia di perjalanan itu enggak tenang. Sebelum akhirnya dia menemukan masjid kemudian sholat. Ya, itu orang yang hatinya tergantung di masjid itu setiap saat entah itu pagi, siang, sore, malam itu kalau masuk waktu sholat kok belum menjalankan itu hatinya enggak tenang. Itu. Meskipun kadang-kadang kita juga sebagai manusia sering sok tanggung. Nah, kalau si anak ulo bawa dia, macam makan berikut jam 9:30. Sholat apa bui? Sholat luhur lagi saya asar. Saya ikut biasa. Saya ketelan. Jadi setelah dia bawa setelah asar itu nak tanggung berikut jam kali mampir stasiun mien berikut jam kawan langgung. Nika ingkang kaping 3, lajeng ingkang kaping sekawan, inggih menika seorang pemuda yang diajak berbuat sirong oleh seorang wanita. Wanitanya itu kaya raya, wanitanya itu cantik jelita. Kemudian seorang pemuda itu menolak, takut karena Allah. Nah, pemuda seperti itu sekarang sangat sulit gitu ya, sangat sulit. Karena sekarang ini zamannya internet, zamannya sinetron yang mengajari kita untuk berbuat yang tidak-tidak, sehingga pemuda yang teguh iman seperti itu sangat sulit. Nah, itu pemuda yang tidak mau. Kalau contohnya di dalam Al-Qur'an adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Itu di dalam surat Yusuf diceritakan ya, ketika Zulaikha istri pembesar Mesir itu menggoda Yusuf, kemudian Yusuf tidak mau ya, tidak mau digoda. Nah, di situ dikatakan ya, pada saat akhirnya terjadi keributan, Yusuf yang dituduh ya, dituduh berbuat tidak senonoh padahal Nabi Yusuf yang diajak tidak mau. Sampai di dalam ayat Al-Qur'an dikatakan ya nanti dilihat saja bajunya yang robek sebelah mana gitu ya. Di Al-Qur'an dikatakan gitu. Kalau bajunya yang robek di muka berarti yang benar istri pembesar itu. Tapi kalau bajunya yang robek di belakang berarti yang benar Yusuf. Nah, ternyata yang robek bajunya di belakang. Berarti Yusuf lari kemudian ditarik. Tapi meskipun begitu Yusuf tetap di penjara. Nah, menika pemuda ingkang kados Nabi Yusuf niku sak menika angel, pemuda ingkang kathah kados pornografi ngoten nggih. Video porno niku sak menika alhamdulillah. Niku rada di napa? Awrat nih remaja-remaja sekarang, terutama yang sudah bisa punya handphone, bisa melihat internet, itu sangat berbahaya ya. Karena handphone seperti ini kok, ini bisa untuk ngaji gitu, tapi bisa untuk maksiat gitu. Loh, handphone kok maksiat? Caranya maksiat sih. Nah, ini wonten televisi ini kok undian berhadiah, pilihlah, kirim ini seperti ini gitu kan. Nanti dapat hadiah motor. Ya, pilihan penyanyi dangdut, titik kirim seperti ini. Itu banyak yang tidak tahu kalau itu judi. Banyak tidak tahu itu kalau itu judi. Nah, judi ini lah maksiat gitu. Judi ini maksiat. Ora apa-apa mung kari 2000 kok. Mung kalau 2000 ora apa-apa. Judi menika wonten ngarsanipun Allah, serupiah nggih judi. 1000 nggih judi, 10000 nggih judi, 100000 nggih judi, sak yuta nggih judi. Dadi kalau serupiah ora apa-apa, dosane titik. 1000 ora dadi oke, mboten apa. Yang bakal naik judi nggih judi. Karena kalau kita nanti rapopo-rapopo itu nanti kebablasan ya. Jangan makan babi. Sing ora oleh babi. Nek misalnya nyayur babi ngicipi duwe oleh titik. Oke, ngoten anak muda jangan minum minuman keras. Rapopo sithik wae. Ora mabuk kok. Nah, mangke lak gitu. Nah, istilahipun kalau yang dilarang Allah banyaknya dilarang, sedikitnya ya jangan coba-coba. Nanti kalau coba-coba bisa terserumus. Banyak anak muda yang kalau di desa mungkin enggak ya. Kalau di kota yang narkoba, minum-minuman keras itu seperti itu. Serapapa titik, wahai titik, nyobo. Tanam. Nah, itu bisa terserumus. Oke, menikah yang kaping sekawan, ujung yang kaping gangsal. Ini menikah dua orang laki-laki atau dua orang ya. Dua orang yang bersahabat, bertemu karena Allah, dan kemudian berpisah juga karena Allah. Nah, dua orang ini perlambangipun nggih menika kesederekan, kekancanan, patepungan. Kalau kita itu biasanya kan punya teman. Nah, teman itu bisa teman kerja di kantor, teman hobi, hobi mancing, teman hobi nopo. Nah, dua pertemanan yang paling disukai Allah adalah bertemu karena Allah. Ya, bersahabat kok ketemu karena Allah. Kemudian nanti berpisah juga karena Allah. Nah, itu dua orang seperti itu dipertemukan karena dalam acara karena Allah itu ya mungkin pengajian, mungkin amal untuk mendirikan masjid atau pokoknya dalam rangka memperjuangkan kalimat Allah itu bertemunya dan berpisahnya nantinya akan dianggap sebagai orang yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat. Nah, yang kaping 6 inggih menika tiyang ingkang mengingat Allah menjang-menjang yang itu kaping 6 tiyang ingkang rajin maringi sedekah. Sedekahnya tidak dinampakkan. Sedekahnya itu diibaratkan kalau tangan kanan memberikan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Ya, diibaratkan begitu. Karena wonten toh sedekah sing nek mboten dicatet nesu-nesu. Lha kok urun semene ora ditulis. Ora dumepe. Nah, itu sedekahnya bisa hilang. Karena riya, ya. Jadi riya itu adalah amalan yang mencari pujian. Mencari pujian dari manusia. Wonten ya. Salah satu hadis, menawi kita menika amal mboten namung sedekah nggih. Amal menapa menika salat, menapa poso, menapa haji, menapa umroh, menapa kemawon amal ingkang terbersit niatan mencari pujian dari luar Allah, ya, pujian selain Allah, maka di akhirat nanti Allah akan menolak, ya, menolak. Jadi ini adik-adik ini poso, ngapa kok poso di, oh, di kongon bapak, ngira apa lah, cek cilik gitu, di kongon bapak. Mungkin naik segede aja di kongon bapak, ya. Naik di remaja kayak Mas Soleh gitu, Mas Soleh, ngapa poso Mas Soleh, di kongon bapak. Berarti karo bapak maksudnya pun ageng pun dewasa ngapa poso ya soalipun Allah merintahkan poso ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau poso karena malu, poso karena mencari pujian, nah itu nanti di akhirat dikatakan, kalau kamu beramal bukan karena aku, tapi karena sesuatu yang lain, nanti kamu tidak boleh minta pahala sama aku. Allah ngeten, ya. Tidak boleh minta pahala aku. Minta pahala saja sama orang lain itu. Ya. Orang lain yang menjadi penyebab kita tidak ikhlas. Terus ini kan ingkang kaping 6 ya. Orang yang bersedekah. Ya. Bersedekah betul-betul hanya karena Allah. Kemudian yang ketujuh, ingkang paling akhir, nggih menika tiang ingkang mengingat Allah dalam keadaan sendiri. Ya. Dalam keadaan sendiri dan biasanya malam hari meskipun tidak selalu harus malam hari. Mengingat Allah, kemudian air matanya bercucuran karena takut kepada Allah. Terus nih Bapak Ibu, ngemut-ngemut, aku tahu lah ya, nangis. Biasanya nangis orang duit-duit. Nangis beras entek, ya apa-apa. Itu, tapi nangis yang dinilai ibadah karena Allah, adalah mengingat Allah, kemudian menyesali dosa-dosanya yang pernah diperbuat, takut kalau nantinya tidak diampuni oleh Allah, kemudian menangis. Nah, itu adalah orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah. Dan itu bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ada 7 golongan itu yang nanti di hari akhir di padang mahsyar akan mendapatkan naungan, di mana naungan itu tidak akan diberikan kecuali oleh yang Allah kehendaki. Nah, mudah-mudahan kita ini nantinya bisa masuk, ya, bisa masuk. Kalau tidak salah satu, ya salah dua atau tiga gitu ya. Jadi kalau kita insya Allah hatinya bisa tergantung di masjid. Kalau yang pemuda ini, bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tua-tua yang nggak masuk gitu. Wah, aku mbien kadung rusak lagi zaman nom. Saiki wis telat, lagi ngerti hadisnya macam wis tua. Ya wis, sing engkang sanesipun ya, engkang mengingat Allah. Wah, aku zaman nom mbien orang ingat masjid, zaman nom orang ngomong ibadah gitu. Mika tasih wonten umur, tasih wonten umur, tasih wonten kesempatan, masih ada peluang, ya. Masih ada kesempatan untuk bisa mendapatkan naungan Allah. Bapak-bapak, sekarang untuk rahmati Allah, 7 naungan itu menjadi salah satu simbol ya, karena kita itu jarang kita itu membayangkan, pokoknya engko nek mati ono akhirat, ono padang mahsyar, ono swarga, ono neraka. Tapi jarang membayangkan urut-urutan pun, gitu. Urut-urutannya nanti di padang mahsyar itu seperti apa? Di padang mahsyar nanti mau diadili urut satu-satu. Ya. Kalau sekarang ini biasanya kita sering kalau nggak punya uang itu susah gitu. Nggak punya uang mau nyekolahin anak itu susah. Terus bayangin, wah penak ya. Nek wong sugih kae. Rangoten biasane nggih. Apa-apa ono, apa-apa duwe. Nah, nanti di dalam pengadilan Allah itu yang diadili itu kan seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai Adam Malik ya, sampai sekarang ini ya, dan Jordan. Pokoknya manusia dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Itu membayangkan waktunya pasti sangat lama. Ya, sangat lama. Wong kalau wingi mawon kula ngomong resepsi wisuda lulusan pun anak kula wonten Gontor. Ya. Niko wonten 1000 ingkang dipun wisuda niku 1000. Lah niko nunggu panggilan pun pegel mboten. Sewu nih. Terus anak kelas panggil nomor berapa? Gelombang lurus sekitar urutan nomor 50 loh naik ini. Kalau itu nomor 50. Wah niku lihat nunggu ke jam itu nanti jam 11 nih pun pesel. Pulang gitu sekalinya. So ini nih akhirat. Bidang Gusti Allah urut siji-siji ke Nabi Adam. Ke Nabi Adam sih takoni sih tak sih tak. Kue nih umurin gua apa? Kue kayak cilik ngapa? Kue dewasa ngapa? Tak kayak bondo-bondo nih gua apa? Tak kayak kesehatan ini bapak. Jadi wonten Al-Quran surat Al-Mutaffifin ini wonten. Wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ilul lil mutaffifin alladzina idza talu 'anasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yusirun ala yazunnu ilaika annahum mamutun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang kalau menimbang ya, itu dia dikurangi timbangannya. Nek bakul, nek dodolan dilongi timbangannya. Tapi kalau dia minta ditimbang, minta dipenuhi. Nah, di situ ada kata-kata Allah, ala yazunu annahu mamutun. Apa wong-wong ira do kelingan nek sok bakalan dibangkit nih. Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar. Bukan hanya panggilan satu-satu 1000 orang, panggilan bermiliar-miliar orang. Saat ini kan penduduk dunia ini wonten mungkin salah 5 miliar, 6 miliar ini tak dunia. Dipanggil satu-satu. Nah, kalau dipanggil itu, kita mestinya nanti bersyukur kalau kebetulan rezeki kita nggak melimpah-limpah. Ya. Ada sekalipun kisah zaman Rasul Sayyidina Ali dan sahabat sekalipun menikah dipun cobi, dipun tes. Rasul ngaturi Sayyidina Ali harta satu dinar. Terus sahabatipun dipun sukani satu dinar. Ali tak kasih satu dinar, silahkan pergi. Nanti satu tahun ngadu saya lagi. Terus sahabatipun dikasih satu dinar, pergi, nanti satu tahun ngadu pasu. Langsung saya dina Ali menikah, uang satu dinar menikah, menaik zaman saat menikah, sekitar setunggal juta, kawan atau sewu, satu dinar menikah. 1,4 juta. Itu, satu dinar. Nah, Sayyidina Ali begitu keluar dari rumah Rasul, kok ada orang miskin, langsung dikasih. Saat ini kok raja buat, sok juta itu kok orang miskin. Mana-mana loh, tak kayak wes, saya bukan. Itu Ali satu dinar langsung dikasih. Dia lupa, sudah lupa. Ya. Nah, bismillah dikasih. Nah, terus yang sahabat satu lagi tidak. Sahabat satu lagi tidak. Terus dia dibelikan kambing, diternakkan, jadi banyak gitu ya, punya anak, nanti sisanya ada yang dibelikan macam-macam, terus dia jadi muda. Nah, satu tahun, seperti janjinya, kembalilah kepada Rasulullah. Pas siang-siang hari di Arab, nah, Arab itu kalau siang, suhunya kira-kira ya 45 derajat gitu ya, kisap-kisap lah kira-kira. Panas banget. Terus Ali, kamu berdiri di sana, di tengah terik matahari gitu loh. Ya, saya mau tanya gitu kan, mau tanya. Terus Ali, uang satu dinar yang saya berikan satu tahun yang lalu dikemanakan? Ya Rasulullah, uang satu dinar saya kasihkan orang yang nggak punya, minta-minta, kemudian dia pakai untuk kan. Ya sudah Ali, kamu selesai. Ali sudah sedikit kemeringat terus rampung selesai. Sudah giliran sahabat satu lagi. Sudah kamu berdiri di sana sekarang. Ya, di tengah matahari, belum ditanya sudah mulai sumuk itu. Beberapa sekarang di Arab itu kan panas. Uang satu dinar dikemanakan? Saya belikan kambing. Dapat berapa kambingnya? Dapat satu. Habis itu apa? Ya saya pelihara, kemudian saya jual lagi, saya dapat untung. Itu untuk apa? Untungnya saya belikan ayam, terus itu ditanya sama Nabi, sudah, saya sudah, kan belum selesai urusannya. Gitu. Dia sudah kepanasan, gitu, sudah kakinya sudah lompat-lompat karena panas. Ini belum selesai pertanyaannya. Ya. Jadi dia ditanya terus sampai seluruh satu dinar tadi bisa dijelaskan. Nah, Nabi nyasi gambaran orang-orang manusia nanti di sisi Allah itu seperti itu. Jadi kalau kita itu kebetulan rezekinya tidak longgar itu, bayangkan aja seperti Ali tadi. Nanti urusannya gampang. Gitu. Gampang nanti di akhirat itu. Ya. Karena takon itu belok terus rampung. Tapi nek mobilnya 15, takon itu siji. Mobilnya yang pertama gak apa? Yang kedua gak apa? Yang pertama gak ngompreng. Yang kedua, ada rak mobil yang gak ngaji? Ada yang takon ini. Kok sawah itu takon ini? Kok itu takon ini? Bujunya telur, takon ini bujunya siji. Nah, itu urusannya maka dawa nih. Kayak padang masar, kayak matahari, satu kilah. Makanya wonten hadis ngeten. Mungkin Rasulullah ngeten. Saya lihat kebanyakan isi dari surga itu adalah orang miskin. Wonten hadis ini. Ya, dia lumayan kita, nah kita termasuk miskin, muka-muka maka lebih suarga, muka-muka kita. Amin. Terus kebanyakan ini isi neraka bukan orang kaya. Ya. Kenapa? Terus tadi pun hatinya loh. Kebanyakan isi neraka itu wanita. Nah, aku bilang ini kok rada selincu ya. Hadis ini kok ngene bareng ngomong wong miskin kok terus rada wong sugih nih terus wong wedok. Ya. Ini kok nonton hadis. Kebanyakan isi surga itu orang miskin, kebanyakan isi neraka itu wanita. Itu ada dua pelajaran yang sekaligus diberikan oleh Rasulullah berkaitan dengan harta dan yang kedua berkaitan dengan wanita. Ya, karena wanita itu diciptakan oleh Allah bukan karena masalah gender gitu ya. Terus wanita itu makhluk nomor dua mungkin. Tapi karena wanita itu ada banyak hadis yang tentang wanita, sampai Rasulullah pun pada saat mau meninggal itu ada tiga kata yang beliau ucapkan. Yang pertama apa? As-sholah. Sholat. Healing sholat. Jogo sholat. Peliharalah sholat. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, umatku. Jadi Nabi menika sangat mencintai umatipun. Kita menika ngaken umatipun Nabi. Seberapa cintanya Nabi kepada kita, ya seberapa kita cintanya kepada Nabi. Ya. Kalau Nabi minta supaya begini, Nabi menasihati begini, dalam hadis kemudian kita ikut karena cinta kepada Nabi, Nabi pun akan cinta. Dan yang ketiga apa? Anisa. Gitu. Itu meriwayat tiga kata yang diucapkan Nabi ketika beliau menjelang wafat. As-sholah, umati, dan anisa. Wanita. Karena memang sekarang ini banyak kerusakan akibat wanita. Ya. Saya sering melihat wanita itu banyak sekarang tidak tahu malu. Jadi ngapunten. Nganggo pakaian itu Sugiarto. Gitu ya? Pakaian itu Sugiarto. Lumayan bulu tangkis ini ya. Kan kalau pakai pakaian, celananya pendek gitu. Nah, ini kok. Nonton undang-undang pornografi malah membolehkan. Jadi undang-undang itu dulunya mau mencegah, sekarang malah membolehkan. Jadi kalau pakai pakaian seperti itu. Padahal wanita itu jangankan napa nggih, sukunipun, napa pupunipun, wong rambutipun mawon dados aurat. Ada satu hadis yang ini ki ngeri, rada ngeri niki nggih, adik-adik ibu-ibu napa mbak-mbak, adik-adik wanita ingkang anu. Wanita yang memperlihatkan rambutnya, itu mendapatkan siksa nanti dijungkir di sana, terus kepalanya itu mendidih. Nah, untuk bila ini dari ini, terus menikah, kok Gusti Allah tegelan banget tuh, nggak contoh? Mengkurung itu rambutnya disiksa kayak ngono. Nah, jatuhipun menika sumber bencana moral, bencana kerusakan remaja wonten pornografi, porno aksi, video porno artis dan seterusnya itu adalah karena nyunapunten wanita yang tidak bisa menjaga diri. Ya kemudian dia menggoda laki-laki, ya laki-lakinya juga kemudian nggak bisa menjaga diri dan akhirnya terjadi banyak sekali. Karena memang Allah menika Maha Rahman Maha Rahim. Allah itu Maha Sayang melebihi seorang ibu sayang dumateng putranipun. Nek ibu gadah putra sayang sangat nggih. Putranipun panas pun mboten saged pilem. Gitu. Nek iso sing loro aku wae aja anakku lek ngoten. Saking sayangnya. Nah, Allah menika sayang dumateng hambanya itu lebih dari sayangnya seorang ibu terhadap anak. Tapi ewa semuanten, Allah itu juga banyak di dalam ayat dikatakan maha keras siksanya. Ya, karena uang itu dikai urib, dikai nyawa, dikai sehat, dikai sisi, manut ya kok ngeyel, kira-kira ngeyel. Ya, nek dicabut nyawani sisi, saya soal began, sak jam, atau setengah jam, lah nyawani lungo. Nah, kita itu diberi secara macam nikmat, kemudian disuruh memenuhi perintah-perintah yang sesungguhnya untuk kebaikan kita. Mari kita jambil. Ini kok sampun meh, ini kok kalau simpulakan mawon. Terus Bapak Ibu, adik-adik ingkang dipun rahmatin dari Allah, langsung dumateng topik, kalau wau ini kok 7 golongan ingkang badhe dipun rahmat, badhe dipun naungi dening Allah. Menika mugi-mugi kita saged mlebet salah setunggalipun golongan napa kalih napa tiga. Lajeng sedaya ingkang dipun amalaken menika menika ingkang arupi poso, salat, tadarus, menika kedah dipun niati karena Allah. Lah menika dados mangke sangu wonten gesang ingkang sak langjeng-langjengipun. Lah menika dikatakan oleh Allah itulah hidup yang sebenarnya. Kalau hidup yang di sini ini hidup yang main-main saja karena itu hanya akan sebentar. Mbok menehi mengaten ingkang saged kula aturaken. Kula pungkasi menika sampun azan kalih sipun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.